أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Sudah dibaca kan? Nah. Sama mana? Ayo. Al-yanzuruna ila an ta'tiyahum al-malaikatu aw ya'ti amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Wa ma dzalamahumullah ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الإمام سعد رحمه الله هل ينظرون Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Hal yantaziru. Yanzuru bimana yantaziru. Hal yantaziru ha'ula illadzina ja'atumul ayat. Falam yu'minu. Wadukiru. Falam yatadakaru. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang musyrikin karena mereka terus menerus di atas kebatilan dan terus menerus berbangga-bangga dengan dunianya. Hal yanzuru bukan maknanya yabsuru atau yubsiru. La, bukan maknanya yubsiru, tetapi maknanya hal yantaziru. Hal yantaziru haula illa al malaika an ta'tihum biqabd arwahihim. Apa yang mereka tunggu? Ya, dari orang-orang musyrikin. Kenapa kok terus menerus berbuat zalim, berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat jahat kepada manusia? Apa yang mereka tunggu? Tidak ada yang mereka tunggu melainkan malaikatul maut yang akan mencabut nyawa-nyawa mereka, mencabut ruh-ruh mereka. Sehingga tidak ada yang mereka tunggu dari terus menerusnya di atas kezaliman, kekufuran, kesyirikan, kejahatan terhadap makhluknya. Melainkan mereka menunggu malaikat yang akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Padahal sudah datang kepada mereka ayat-ayat Allah. Sudah sampai kepada mereka Al-Quran, nasihat. Falam yu'minu, masih saja mereka tidak mau beriman, masih saja mereka tidak mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada, sehingga tidak ada yang mereka tunggu kecuali an ta'tiyahumul malaikatu liqabud arwahihim, malaikat yang akan mencabut ruh-ruh mereka. Atau ya'tiya amru rabbik, datang keputusan Allah. Ada yang mengatakan di sini azab, ada yang mengatakan yaumul qiyamah. Bil azabil ladzi sayahillu bihim fa innahum qad istahaqqu wuqu'ihi fihim. Atau mereka menunggu azab Allah yang akan menimpa kepada mereka, karena mereka sudah berhak untuk ditimpakan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika fa'ala alladziina min qablikum, demikian pula keadaan orang-orang sebelum mereka juga sama. Kadzabu wa kafaru tsumma lam yu'minu hatta nazala bihimul adzab. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yu'minu, dan mereka tidak mau beriman. Sampai-sampai turunlah azab kepada mereka. Ini di alam dunia kalau sudah seperti itu. Lah kalau di hari akhirat tidak akan bisa lagi selamat. Wa ma zalamahum Allah idza azabahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Lannahu ta'ala adzar ilaihim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menangguhkan, memberikan kesempatan dan memberikan hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka. Dengan apa? Dengan diutusnya rusul. Diutusnya utusan Allah dan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada mereka. Wa ma zalamahumullah. Sekali-kali Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tapi mereka sendirilah, diri mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Fa innaha makhluqatun li'ibadatillah. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan untuk beribadah pada Allah. Liyakunu ma'aluha ila karamatillah. Beribadah agar tempat kembalinya kepada tempat kemuliaan di sisi Allah. Fadhalamuha, tapi mereka menzaliminya. Wataraku ma khuliqatlah, dan mereka malah meninggalkan terhadap apa yang mereka diciptakan untuknya. Wa'araduha lil'ihanah ad-da'imah wa'ash-shaqa al-mulazim, dan mereka malah membenturkan ayat-ayat Allah, malah mereka terjerumus kepada kehinaan, kesengsaraan yang abadi, yang melekat pada dirinya, karena mereka menyelisihi utusan-utusan Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan kitab-kitab Allah. Walihada sahabatum uqubatullah ala dharik. Oleh karena itu mereka mendapatkan siksaan terhadap perilaku mereka sendiri, amalan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. فأصابهم سيئات ما عملوا أي عقوبات أعمالهم وأثارها وهاق بهم أي نزلا. نعم dan mereka pasti diturunkan azab. Nah pasti tidak mungkin bisa lari darinya. Nama azab Allah tidak akan bisa dikira-kira kapan datangnya, atau negosiasi tidak akan bisa seperti itu. Pasti akan melekat pada diri mereka, membidik mereka. Maka nabihi yastahzi'un, karena dahulu sebelumnya mereka selalu menghina utusan-utusan Allah, Rasul. Ketika para Rasul menyampaikan kepada mereka enam pesan-pesan dari Allah, yaitu wahyu, ya, dengan kabar gembira atau dengan ancaman, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum kanu idza akhbaratuhum rusulun bil adab, ketika para utusan-utusan Allah menyampaikan kepada mereka tentang azab, istahza'u bih, mereka justru menghinanya. Wa sakhiru mimman akhbara bih, menghina, meledek, mencaci kepada yang membawanya, yaitu rusul, utusan-utusan Allah. Fahalla bihim dzalikal amru allazi sukhiru min, maka mereka tertimpa azab yang sebelumnya mereka malah menghinanya, meledeknya, mengolok-ngoloknya. Waliyadzubillah, ini akibat dari kesombongan, akibat dari kekufuran, kesyirikan, penolakan terhadap Rasul, utusan-utusan Allah. Nah, karena mereka menghinakan apa yang dibawa oleh Rasul dan menolak kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul. Ketika para Rasul menyampaikan al-haq, menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada mereka agar mereka tunduk hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka malah menghinanya. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin.